لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Tafsir Salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca fikih bangkit ke rakaat yang kedua. Kita di sini saya sebut rakaat yang kedua, ya, meskipun bisa kita ganti dengan rakaat berikutnya. Namun karena kita anggap bahasanya apa yang sudah kita pelajari adalah rakaat yang pertama, maka saya kasih judul fikih bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, setelah kita membahas duduk istirahat, lanjut bangkit ke rakaat yang kedua. Ada beberapa sunnah ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Sunnah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangkit dengan bertumpu, bersandar, maksudnya bertumpu pada kedua tangan yang ditekan ke tanah dan bukan bersandar, bukan bertumpu dengan lutut. Gerakan yang digambarkan adalah gerakan ajen. Gerakan ajen. Ain jim nun. Gerakan ajen. Apa itu gerakan ajen? Gerakan ajen adalah seperti gerakan mengaduk adonan. Sehingga kedua telapak tangan dikepalkan, ya, dikepalkan atau bisa juga ditekan. Yang jelas dia dijadikan sebagai tumpuan. Bisa dibuka, bisa juga dikepalkan. Gerakan seperti ini disebut dengan gerakan ajen. Kana ya'jinu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan ajen. Yaitu tangan ditaruh di bawah sebagai tumpuan ketika beliau naik ke rakaat berikutnya. Dan ketika melakukan gerakan ajen seperti orang membuat adonan, ya. Dan orang ketika membuat adonan roti yang agak keras adonannya, kalau yang lembek nggak pakai ajen, ya, yang lembek pakai spatula atau apa itu yang untuk ngocok telur. Ya, atau yang kalau yang lembek nggak pakai ajen. Kalau rotinya orang Arab, ya, kita tahu kan rotinya roti yang keras itu, ya, roti tamis. Dan ketika membuat adonan mereka melakukan seperti itu. Telapak tangan boleh dalam posisi terbuka dan boleh pula dalam posisi dikepalkan. Dua-duanya boleh, sehingga bisa terbuka, ditekan, bisa juga dikepalkan. Nah, dan kalau kita perhatikan, berarti dia tidak cinjit, telapak tangannya tidak cinjit. Tidak cinjit seperti ini, tapi ditekan atau dikepalkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah. Nah, inilah dari kata inilah kemudian kita menyebut dengan gerakan ajen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, melakukan ajen fis shalah, ketika salat. Hadis riwayat Tabrani dan statusnya hadis yang sahih. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari Al-Azraq Ibn Qais. Beliau mengatakan, Ra'aitu Abdullah Ibn Umar. Ra'aitu Abdullah Ibn Umar wa huwa ya'jinu fis salati ya'midu wa huwa ya'jinu fis salati ya'tamidu ala yadai. Aku melihat Ibn Umar, beliau ya'jinu fis salah. melakukan gerakan ajen ketika salat. Ya'tamidu ala yadaihi idza qama, beliau bertumpu dengan kedua tangannya idza qama, ketika berdiri. Sehingga ini menunjukkan bahwa makna gerakan ajen adalah al-i'timad alal yadain, bertumpu kepada kedua tangan idza qama, ketika berdiri. Dan adonan ketika dibuat seperti itu, maka ya kalau enggak pakai seperti itu, dia enggak bisa diulet ya, enggak bisa diaduk dengan baik. Dicampuri tepung, nanti diaduk lagi, campuri tepung, diajen lagi, campuri tepung, sampai akhirnya menjadi adonan yang agak seperti pasta keras ya. Lalu ditempel untuk dimasak, ditempel di tungku untuk dimasak. Baik. Nah, sehingga jemaah bisa ingat baik-baik istilah ajen ini untuk mengenal sunnah ketika kita bangkit ke rokaat berikutnya. Baik ke rokaat kedua, rokaat ketiga, dan seterusnya. Sehingga seusai posisi duduk istirahat atau seusai posisi duduk tasyahud, lalu kita mau bangkit ke rokaat berikutnya, maka kita melakukan gerakan ajen. Dan sama halnya ketika orang bangkit dari posisi sujud. Dari sujud, lalu bangkit ke rokaat berikutnya. Sujud, bangkit ke rokaat berikutnya, maka juga melakukan gerakan ajen. Yaitu al-i'timad alal yadain, bersandar dengan kedua tangan ketika bangkit. Ada riwayat yang lain yang dulu pernah kita baca, yaitu pada saat pembahasan turun sujud. Pada saat pembahasan turun sujud, coba kita cari ya. Pembahasan turun sujud, ada riwayat dari Wa'il bin Hujr, bahwa Nabi Allahu Akbar, selesainya sampai pas berdiri. Ini pendapat Nawawi. Sehingga ada bastut takbir, membentangkan lafaz takbir dari mulai naik sampai berdiri sempurna. Namun pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bahwa takbir baik turun maupun naik itu dibaca sebagaimana kaidah tajwid takbir, yaitu cukup dua rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, berdasarkan keterangan yang kemarin kita sampaikan, at-takbiru jazmun, wat-taslimu jazmun. Bahwa bacaan takbir itu jazm. Jazm artinya apa? Dibaca pendek, bukan dipanjangkan. Baik. Beda dengan bacaan amin. Kalau amin, tamdid. Sehingga dia dipanjangkan. Amin. Wa madda sawtahu. Kata sahabat, Nabi SAW yarfa'u wa madda sawtahu. Nabi SAW yarfa'u ta'min. Beliau mengeraskan bacaan amin. Wa madda sawtahu. Dan beliau memanjangkan bacaan amin. Sehingga saat sholat, amin itu dipanjangkan. Sebagaimana bacaan Subhanal Malikil Quddus, pada kali yang ketiga dikeraskan dan dibacakan, dan dipanjangkan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Sehingga dalam kegiatan salat ada yang jazm, ada yang tamdid, ada yang pendek, ada yang dipanjangkan. Dan kita ikuti ritme seperti ini sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga, begitu sampai di rakaat yang kedua, maka langsung membaca Al-Fatihah. Apakah nanti harus diawali dengan ta'awud dan basmalah? Ada pembahasan sendiri. Namun di sini saya kutip bagian itu ya. Diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah dengan pelan, lalu mengeraskan bacaan untuk sholat jahriyah, dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya. Dan tentu saja ini berlaku bagi imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada min ar-rak'ati tsaniyah istaftaha al-qira'ah bi alhamdulillahirabbilalamin wa lam yaskut. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit ke rakaat kedua, beliau mengawali bacaan dengan membaca alhamdulillahirabbilalamin dan beliau tidak diam. Beliau tidak diam. Baik. Sehingga jamaah, Anda bisa perhatikan di sini ya. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah di sini salah satu di antara dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengeraskan bacaan basmalah ketika salat jahriyah. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Salah satu di antara dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengeraskan bacaan basmalah ketika salat jahriyah, dan itu salah satu pendapat ulama, pendapat jumhur. Padahal begini. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tabrani adalah dalil yang dipakai oleh pendapat sebagian ulama untuk mengatakan bahwa bacaan basmalah itu dikeraskan. Jadi, kita mengulang sedikit ya, tentang pelajaran basmalah dikeraskan ataukah dipelankan. Tentang mengeraskan basmalah. Dalil tentang mengeraskan basmalah itu hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Barangkali jamaah bisa mengulang. Ini sudah pernah kita sampaikan. Dan hadis Abu Hurairah, kalau nggak diriwayatkan oleh Tabrani, diriwayatkan oleh Daruqutni. Saya agak lupa ya. Antara itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ngimami salat. Lalu beliau keraskan bacaannya. Termasuk basmalah beliau keraskan. Kemudian selesai salat beliau menyampaikan, ya, bahwa apa yang aku lakukan ini adalah salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit ke rakaat yang kedua, beliau mulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbilalamin walam yaskut, dan beliau tidak diam. Artinya yang didengar oleh Abu Hurairah adalah bagian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena itu, apa enggak kontradiksi dengan ini? Jawabannya, menurut pendapat jumhur ulama, praktek Abu Hurairah ini, jika kita nilai riwayatnya adalah riwayat yang sahih, maka maknanya adalah dalam kondisi sedang mengajar. Dan orang ketika mengajar, bisa jadi dia mengeraskan bacaan yang sebenarnya dipelankan. Kenapa? Biar makmumnya tahu. Biar yang lain tahu. Sehingga itu kondisi pengecualian. Artinya apa? Kalau praktek sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti A. Tapi dalam kondisi tertentu, agar mereka tahu, sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca basmalah tapi pelan. Lalu kita praktekkan baca basmalah agak dikeraskan, biar yang lain tahu. Dan ini pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, beliau membaca ta'awudz dengan keras. Dengan tujuan agar mereka tahu bahwa sebelum baca Quran, ketika sholat harus juga baca ta'awud. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini salah satu di antara murajjih, salah satu di antara penguat pendapat jumhur yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak dikeraskan ketika sholat jahriyah. Sekarang kita akan bahas apakah perlu membaca ta'awud dan basmalah dengan pelan. Sehingga saat berdiri, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, baru dikeraskan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca ta'awud cukup di rakaat pertama. Sementara untuk rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu ta'awud. Sehingga basmalah saja. Karena basmalah bagian dari surat Al-Fatihah menurut pendapat jumhur ahli qiraah. Sementara ta'awud tidak perlu, hanya di rakaat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat ulama Hambali yang merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sehingga bisa jadi Imam Ahmad punya beberapa riwayat. Pendapat Atha, Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Al-Thawri, dan Abu Hanifah. Ibnu Qayyim menjelaskan, wal-iktifa'u bi-isti'adatin wahidatin adhar. Yang lebih kuat adalah cukup dengan sekali membaca ta'awud. Lil-hadithis sahih, berdasarkan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ini tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah iftataha al-qira'a bi alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca apa? Ta'awud. Karena kata Abu Hurairah walam yasqut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam. Wa ni annahu lam yatakhallal al-qira'ataini sukutun bal tahallalahuma dzikrun fahiya kal qira'atil wahida. Karena bacaan Al-Qur'an di rakaat pertama dengan rakaat kedua itu tidak diselai dengan kondisi diam. Lam yatakhallal al-qira'atain, pembacaan Al-Qur'an di rakaat pertama dengan yang kedua itu tidak yatakhallal sukutun, tidak diiringi dengan diam. Namun disela-selai dengan zikir. Fahiya kal qira'a wahidah, sehingga dihukumi seperti satu bacaan. Ya. Jadi tentang masalah kaidah ta'awud. Kaidah ta'awud. Ta'awud itu dibaca ketika kapan, Pak? Ta'awud itu dibaca sebagaimana yang Allah ajarkan, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, sebelum membaca Quran. Ta'awud itu dibaca sebelum membaca Al-Quran. Ada di surat apa ini? Surat apa? Baik. Kemudian, yang kedua, Dia dibaca saat orang ada jeda bacaan Qur'annya. Ya. Ketika ada jeda. Ketika ada jeda saat baca Al-Qur'an. Baik. Sehingga ketika Anda baca Qur'an misalnya ya. Anda baca Qur'an. Ya, anaknya nangis. Ya, anaknya nangis. Kemudian nolong anaknya ya. Kemudian mau lanjut baca lagi. Maka di sini nanti ta'awudz lagi. Ini ta'awudz, ini ta'awudz lagi. Karena tadi kena jeda. Dan saat Anda jeda, Anda apa misalnya nulungi anak yang nangis, mendiamkan anak yang nangis, kemudian baca lagi, maka nanti ta'awudz lagi. Tayyib. Nah, sekarang dalam sholat ya, dalam sholat. Rakaat yang pertama, kita baca surat Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah. Rakaat pertama. Di sini terjeda dengan berbagai macam gerakan-gerakan dalam sholat. Terjeda ya. Nah. Lalu kita bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jeda di sini isinya zikir. Karena sepanjang kita sholat, kita membaca doa dan zikir dalam sholat. Baik. Nah, mengingat jeda di sini isinya zikir, beliau mengkiaskan sebagaimana sujud tilawah. Ini statusnya sebagaimana sujud tilawah, sehingga ini dianggap bukan jeda. Ini dianggap bukan jeda. Maka ini dengan ini dianggap nyambung. Antara bacaan di rakaat pertama dengan bacaan di rakaat yang kedua dianggap nyambung. Karena dianggap nyambung, tidak perlu mengulang ta'awud. Ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Li'annahu lam yatakhallal al-qira'ataini sukutun. Karena bacaan Al-Quran di rakaat pertama dengan kedua tidak diselai dengan sukut, dengan diam. Bal takhallalahuma dzikrun. Namun diselai dengan zikir. Fahiya kal qira'atil wahidah. Sehingga seperti orang membaca Quran satu paket. Seperti satu bacaan Quran. Beda dengan kasus yang ini tadi ya. Kalau kasus yang ini, dia melakukan tilawah, dia baca ta'awud di sini, kemudian dia melakukan berbagai macam gerakan di sini, berhentilah tilawahnya, lalu dia mau baca lagi, maka ta'awud lagi. Tayyib. Kita lanjutkan. Pendapat yang kedua, membaca ta'awud dilakukan di setiap rakaat. Sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas dipahami bahwa beliau tidak diam lama seperti membaca doa iftitah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau perawi sahabat yang meriwayatkan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ara'aitaka sukutaka ba'da takbir qabla al-qira'ah. Ya Rasulullah, Anda kenapa kok diam setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Aku membaca kalimat ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya sampai akhir doa iftitah. Sehingga Abu Hurairah menyampaikan itu dan beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sakata hunaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak seusai takbiratul ihram untuk membaca Allahumma ba'id baini. Sementara dalam hadis ini Abu Hurairah mengatakan walam yaskut, dan tidak diam. Nah, itu menurut pendapat yang kedua, yang dimaksud tidak diam di situ adalah tidak diam dalam waktu lama sebagaimana iftitah. Sehingga begitu bangkit langsung baca ta'awud dan basmalah, dilanjut dengan baca Al-Fatihah. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Ibnu Hazm, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Al-Albani rahimahumullah jami'. Di antara dalil pendapat ini adalah perintah Allah untuk membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Quran. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ada di surat An-Nahl. Ya. Apabila kamu mau membaca Quran, maka فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bacalah أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan bacaan di masing-masing rakaat itu terpisah. Terpisah dengan rakaat yang lainnya. Sehingga ta'awud perlu diulang di setiap rakaat. Baik, coba kita lihat keterangan Nawawi. Amma istihbabu ta'awudhi fi kulli rakaatin. Mengenai anjuran membaca ta'awud di setiap rakaat. Faqad dakarna. Telah kita sebutkan. Annal as-sahha fi madhabina. Istihbabuhu fi kulli rakaatin. Kita telah sebutkan bahwa pendapat yang paling sahih dalam mazhab kami adalah dianjurkan untuk membaca ta'awud fi kulli rakaatin di setiap rakaat. Wa bihi qala Ibnu Sirin. Dan ini adalah pendapat Ibnu Sirin. Nah. Sehingga kalau menurut alasan yang kedua, maka jika terjadi seperti ini ya, jika terjadi seperti ini, rakaat satu baca surat, kemudian terputus dengan gerakan-gerakan dalam salat, lalu rakaat yang kedua baca surat lagi, maka ini adalah jeda. Ini sudah menjadi jeda, sehingga karena sudah ada jeda, maka ta'awud diulang. Dia melakukan ta'awud di setiap rakaat. Nah, dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih mendekati, lebih kuat insya Allah, sehingga jamaah bisa mengambil pendapat yang kedua ini. Dan itu yang lebih dekat dengan perintah Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Karena qiraah Quran kita sudah terputus dengan gerakan ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai bangkit lagi ke rakaat berikutnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Di rakaat kedua, melakukan seperti yang dilakukan di rakaat yang pertama. Ini tata caranya sama, hanya saja ya, bacaan di rakaat yang kedua, lebih pendek. Secara umum lebih pendek dibandingkan bacaan di rakaat yang pertama. Secara umum dilakukan lebih pendek. Ini saya katakan secara umum karena dalam praktek Rasulullah SAW, beliau memperlama rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua dan seterusnya lebih pendek dibandingkan yang pertama. Dan alasan kenapa rakaat yang pertama itu lebih lama, salah satu di antara hikmahnya adalah memberi kesempatan makmum masbuk agar mereka tidak ketinggalan. Salah satunya. Meskipun terkadang dalam kondisi tertentu rakaat yang kedua lebih panjang dibandingkan yang pertama. Contohnya ketika apa? Ketika Jumatan. Ya. Saat Jumatan kita tahu, kita dianjurkan membaca, imam dianjurkan membaca surat Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Dan di sini saya lihat perbandingan jumlah ayatnya. Surat Al-A'la itu terdiri dari 19 verses. 19 ayat. Sedangkan surat Al-Ghashiyah terdiri dari 26 ayat. Ada 26 ayat. Baik. Maka Anda bisa perhatikan. Ini rakaat kedua. Ini rakaat pertama. Berarti rakaat kedua dia lebih panjang dibandingkan rakaat yang pertama. Tapi ini sifatnya hanya ya hanya kondisi tertentu, artinya bukan rutinitas beliau melakukan seperti itu. yang lebih sering rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Walhamdulillah. Tayyib. Coba kita baca keterangan dalam Aslu Sifatis Salah. Penulis mengatakan rahimahullah, wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raq'ah mithla ma yasna'u fil ula. Kitab Aslu Sifatis Salah ini 3 jilid ya. Ini karya Syekh Albani rahimahullah. Kemudian buku itu diringkas oleh beliau menjadi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 jilid tipis. Lalu diringkas lagi oleh beliau menjadi mukhtasar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Albani rahimahullah itu punya buku tata cara salat 3 tingkatan. Yang panjang lebar 3 jilid agak tebel gitu ya. Kemudian yang diringkas, yang tipis, dan ini yang paling banyak beredar di masyarakat, diringkas lagi jadi mukhtasar, jadi ringkasan sifat sholat. Kata beliau, وَكَانَ يَسْنَعُ فِي هَذِي الرَّقْعَةِ. Di rakaat ini, beliau melakukan seperti مِثْلَمَا يَسْنَعُ فِي الْأُولَى. Beliau melakukan sebagaimana di rakaat yang pertama. إِلَّا أَنَّهُ kana yaj'aluha aqsara min al-ula. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memendekkan dibandingkan rakaat yang pertama. Wallahu taala alam. Tayyib. Dan kalaupun ada yang lebih panjang itu sifatnya hanya kondisi insidental saja dalam rangka untuk memperhatikan urutan. Seperti al-a'la dan al-ghasiyah. Al-a'la itu sebelum al-ghasiyah. Urutan surat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Selanjutnya jamaah, kita akan mengangkat ulang sedikit ya tentang pertanyaan kemarin yang disampaikan oleh salah satu penanya mengenai hukum orang yang meninggalkan rukun dalam salat kemudian baru teringat ketika salam. Nah, di sini ada kutipan keterangan yang disebutkan dalam fatwa Islam, islamco.info. Saya arsir ini ya. Jadi ini kasusnya ada imam yang lupa sujud yang kedua. Berarti lupa dua dia. Lupa duduk di antara 2 sujud dan sujud yang kedua. Lalu salam. Karena itu di rakaat yang terakhir. Kemudian selesai salam, imamnya nambahi 1 rakaat dari awal. Kemudian sujud sahwi. Lalu di sini dikatakan, wa amma ma fa'alahu imamukum min i'adati rakaatil akhirah kamilatan. Adapun yang dilakukan oleh imam Anda, di mana beliau mengulangi rakaat yang terakhir secara sempurna, ba'da tadzkirihi, setelah diingatkan lupanya, bahwa ahadul qaulaini fil mas'alah. Ini adalah salah satu pendapat terkait kasus yang Anda tanyakan. Wahuwa, keterangannya adalah, anna man taraka ruknan min ar-raq'ah, siapa yang meninggalkan salah satu rukun dalam rakaat al-akhirah, di rakaat yang terakhir. Ya, di rakaat yang terakhir, dia lupa salah satu rukunnya. Lupa sujud yang kedua, lupa duduk di antara 2 sujud. Walam ya'lam illa ba'da taslim. Dan dia tidak tahu kecuali setelah salam. Fa'innahu ya'ti biraq'atin kamila. Maka dia harus mengulang 1 rakaat sempurna. 1 rakaat dari awal. Sehingga nanti begitu salam, diingatkan, Pak, tadi sujudnya cuma sekali. Iya, Pak. Iya. Yang benar, iya. Mana buktinya? Nah, kita buka CCTV. Akhirnya, percayalah imam. Baik. Maka imam takbir. Kemudian dia sholat, baca fatihah, dan seterusnya. Terus ruku, itidal, sampai salam. Lalu sujud sahwi setelah salam. Metode seperti ini adalah madhab Imam Ahmad. wa huwa madzhabul Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mughni. Wa qad ikhtara hadzal qawla, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh bin Bas rahimahullah. Ketika beliau ditanya, imam yang lupa sujud yang terakhir di salat asar, faqama wa shalla rak'atan, lalu selesai salat beliau bangkit dan salat satu rakaat sempurna dan melakukan syahadat, kemudian salam lalu sujud sahwi. Faqala, kata Syekh bin Bas, hadza huwal masyru', inilah yang disyariatkan. Apabila imam lupa sujud lalu dia salam, kemudian dia teringat atau dia diingatkan, maka dia berdiri dan mengulang rakaat yang terakhir. Summa yukmilu, dia selesaikan rakaat itu, lalu salam, kemudian sujud sahwi, ya, setelah salam. Wa huwa afdal, dan itu yang paling afdal. Wa hakadzal munfarid, demikian pula orang yang salat sendirian, hukumnya sama sebagaimana hukum imam. Hukumnya sama sebagaimana hukum imam. Baik. Wa in sajada lisahwi qabla salam, dan kalaupun dia sujud sahwi sebelum salam, fala ba'sa, tidak masalah. Walakin ba'dahu afdal, tapi kalau sujud sahwi setelah salam itu lebih afdal. Baik. Ini pendapat yang pertama. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, fil mas'alah dalam hal ini adalah annahu yalzamuhul ityanu biraq'atin kamilah. Annahu la yalzamuhul ityanu biraq'atin kamilah. Menurut pendapat yang kedua, tidak diharuskan bagi orang yang lupa tadi untuk melakukan rakaat dari awal, rakaat yang sempurna. Wa innama ya'ti birruknil ladzi nasiyahu wa bima ba'da. Namun yang harus dilakukan adalah dia langsung susulkan rukun yang dia tinggalkan tadi plus lanjutannya. Wa huwa madzhabul Imam Syafi'i, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana keterangan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya An-Nawawi. Wa qad ikhtara Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga seperti kasus kemarin ketika orang lupa sujud yang kedua, lupa duduk di antara dua sujud lalu salam. Kemudian diingatkan oleh makmum Pak tadi, duduk di antara dua sujudnya enggak dilakukan, sujud yang kedua juga enggak. Karena begitu dia bangkit dari sujud yang pertama, langsung tasyahud akhir. Ya. Maka ketika selesai salam diingatkan, imam mengakui. Maka imam langsung duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, terus duduk tasyahud akhir, salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Baik. Dan ini yang kemarin kita sampaikan, kita jadikan sebagai jawaban. Itu adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Dan saya juga menemukan artikel yang semisal, ya, yang di situ mengutip keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Di sini ada pernyataan, walau kanat as-sajdatul matrukah fi raq'atil akhirah, famadha yaf'al? Kalau sujud yang ditinggalkan adalah sujud di rakaat yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Contohnya, ada orang yang sholat. Setelah dia selesai sholat, dia teringat kalau dia tadi belum sujud yang terakhir di rakaat yang terakhir. Selain cuma sujud satu, sekali sujud saja. Famadha yaf'al, apa yang harus dilakukan? Al-madhab, menurut madhab Hambali, ya'ti birraqatin kamilah. Dia harus mengulang satu rakaat dari awal. Wal qawlu rajih, dan pendapat yang rajih, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, annahu ya'ti birukni ladzi tarakahu. Dia cukup mengulang rukun yang dia tinggalkan. Wa ma ba'dahu, dan lanjutannya. Tadi kan sudah tasyahud akhir, ya tasyahud akhir lagi. Duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, terus duduk tasyahud akhir, salam, kemudian sujud sahwi. Wala yalzamuhu, dan dia tidak harus ayat dia biraqatin kamilah untuk mengulang satu rakaat dari awal. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan ta'lilnya, ilahnya, atau alasan kenapa memilih pendapat ini. Kata beliau, li'anna ma qoblal matruki waqa'a fi mahallihi sahihan. Karena yang dilakukan sebelum beliau lupa, itu sudah benar. Ya. Sedangkan ma ba'dal matruk fayajibu i'adatuhu min ajli mura'atit tartib. Sementara rukun yang ditinggal, yang dilakukan setelah rukun yang ditinggalkan tadi, tetap harus diulang. Ini kan imam tidak lupa tasyahud akhir. Betul. Tapi lupa apa? Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Betul. Kenapa tasyahud akhirnya diulang? Mura'atut tartib. Dalam rangka untuk menjaga urutan sholat. Sehingga ulangi yang ditinggalkan tadi. Sementara yang sudah dilakukan di awal, karena sudah sah, tidak perlu diulang. Fala nulzimuhu bi'ityani rakatin kamilah. Sehingga kami tidak mengharuskan orang ini untuk melakukan rokaat atau mengulang rokaat dari awal. Baik. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. In dzakarahu ay ruknal matruk ba'da salam. Kalau dia baru teringat rukun yang ditinggalkan setelah salam. Jika itu adalah di rokaat yang qoblal akhirah, sebelum yang terakhir, ata biraqatin kamilah, maka dia harus mengulang dari awal. Wa in kana minal akhirah, dan kalau itu ada di rokaat yang terakhir, ata bihi wa bima ba'dahu faqat, maka cukup dia nyusul yang ditinggalkan tadi dan rukun setelahnya sampai selesai. Wala yalzamuhu ayatia biraqatin kamilah, dan dia tidak harus untuk ngulang rakaat dari awal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait. Mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812-7111-1241. Jazakumullahu khairan. Baik, kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Mau bertanya tentang zakat mal, Ustaz. Ada tetangga saya, salah namanya si A. Tetangga saya itu punya hutang di koperasi. Tapi dia hutang menggunakan nama kakaknya. Tambah katakan namanya si B. Nah, hutang ini sudah agak lama, beberapa saat itu nggak terbayar. Karena kebetulan baik si A ataupun si B ini ekonominya masih kurang baik lah, kurang mampu. Nah, pertanyaannya, kalau saya ingin bayar zakat mal, boleh nggak saya langsung bayarkan ke koperasi untuk melunasi utang dari si A ini, tangga saya ini? Karena kalau saya kasih ke orangnya, saya khawatirnya uang itu dipakai untuk kebutuhan dia yang lain gitu. Jadi nggak dipakai untuk melunasi hutang itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan itu boleh, apakah saya harus bilang baik ke si A atau ke si B itu bahwa ini loh utang kamu sudah dilunasi oleh zakat saya, atau saya bisa tidak usah bilang baik ke si A atau si B? Karena saya khawatirnya kalau saya bilang, mereka nggak mau nerima. Oh enggak lah, nggak mau nerima. Begitu Pak. Gitu, Pak. Tanyaan saya, boleh nggak kalau itu dilakukan, Pak? Nah. Saja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang mustahik zakat untuk gharimin, ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Ini pernah saya singgung di kajian tentang masalah zakat. Kata Syekhul Islam, "Annallaha Ta'ala qala wal gharimin." Allah Ta'ala berfirman, "wal gharimin." Walam yaqul walil gharimin. Allah mengatakan wal gharimin dan Allah tidak mengatakan walil gharimin. Ada bedanya enggak ini? Beda. Beda di mana? Di tambahan huruf li. Allah tidak mengatakan walil gharimin. Fal gharim, lalu kesimpulan beliau. Dalam masalah zakat, Allah mengatakan wal gharimin. Dan gharimin itu masuk deretan mustahik zakat yang diawali dengan fi. Silakan dibuka surat At-Taubah ayat 60. Coba kita buka At-Taubah ayat 60. Agar kita tahu bedanya. Nah. Baik. Di At-Taubah ayat 60. Allah Ta'ala mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu diberikan kepada al fuqara' wal masakin. Perhatikan huruf li, lil fuqara' wal masakin. Lil fuqara' wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini sederet. Ada huruf wa. Wa di sini namanya huruf apa? Huruf ataf. Dan karakter huruf ataf adalah menyamakan apa yang dimaktuf setelah huruf wa dengan sebelum wa. Ya. Jadi ada dua kata benda, adi dan budi. Ya, adi dan budi. Kata dan menunjukkan salah satunya adalah makna kesamaan adi dan budi. Misalnya gini, saya memberi hadiah ke adi dan budi. Berarti yang saya kasih siapa? Keduanya, adi dan budi. Loh kok enggak adi saja, adi kan yang di depan. Nah makanya kalau saya tumpuk kan enggak mungkin. Adi, saya memberi hadiah adi budi. Itu aneh nanti. Jadi ini dikasih wa dan. Baik. Maka ketika di situ dinyatakan zakat itu lil fuqara wal masakin. Berarti status fuqara dan masakin itu sama. Yaitu sama-sama didahului dengan huruf li. Sudah? Berbeda dengan gharimin. Gharimin di sini ya. Itu sebelumnya mengikuti ar-riqab. Setelah selesai wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bnis sabil. Sudah? Sehingga dulu kita sampaikan bahwa 8 asnaf yang menerima zakat, 4 pertama adalah kepemilikan, 4 yang kedua berdasarkan fungsi. Sehingga untuk yang pertama, begitu dia menerima, milik dia 100%. Sehingga andaikan ada orang miskin, dia dikasih zakat sebesar 5 juta. Kemudian setelah itu dia menemukan harta karun. Ya. Habis dia nerima uang 5 juta, ngeduk-ngeduk, ya, gak tahu mau ngapain ya. Terus dia gali-gali tanah, menemukan guci emas. Akhirnya guci itu dijual, harganya 10M misalnya. Loh, otomatis kan dia langsung jadi orang kaya dalam waktu sekejap. Padahal sebelumnya dia miskin. Begitu dia nemu harta karun itu, dia langsung jadi orang kaya. Nah, saat dia jadi orang kaya, apakah yang 5 juta ini wajib dikembalikan? Tidak, itu hak dia. Silahkan dimiliki. Baik. Sedangkan untuk rikob dan gorimin. Rikob itu untuk budak yang mau membebaskan diri. Nah, apakah dia dikasih zakat agar dia bisa merdeka? Sehingga misalnya tuannya menjanjikan, kamu kalau bisa menebus senilai 10 juta, kamu merdeka. Nah, akad seperti ini disebut dengan akad kitabah. Budaknya namanya budak mukatab. Maka sang budak boleh minta zakat untuk menebus dirinya. Nah, setelah dia tertebus, ternyata kok masih ada dana sisa. Disumbang-sumbang dari kanan kiri, sampai dia mendapatkan 15 juta. 10 juta dibayarkan ke tuannya, merdekalah dia. Sisa 5 juta ini gimana? Kembalikan. Karena Anda sudah merdeka. Sehingga fungsinya adalah untuk pembebasan budak. Gorimin juga seperti itu. Fungsinya adalah untuk membebaskan utang. Ada orang punya utang 10 juta. Kemudian dia dikasih zakat dari banyak arah. Dia dapat duit 15 juta. Maka 10 juta bayarkan, yang 5 juta kembalikan. Nah, untuk yang sifatnya fungsi ini, kata Syekhul Islam, tidak harus tamlik, harus ke mustahik. Sehingga tidak disyaratkan harus diserahkan ke, tidak disyaratkan harus diserahkan ke goriminya. Tapi bisa langsung ke koperasi. Utangnya itu berapa? 5 juta. Ini zakat dari saya untuk nutupi utang itu. Tutup, selesai. Nah, sekarang apakah kita perlu laporan? Jawabannya silahkan laporan. Tapi Anda tidak perlu menyampaikan kalau itu zakat. Misalnya Anda lapor, utangmu di koperasi sudah lunas. Siapa yang melunasi? Adalah, pokoknya sudah lunas. Insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo. Silakan, Bapak. Izin bertanya, Pak Ustaz. Baik, silakan. Sejak kapan harta warisan itu dibagi, Pak Ustaz? Sejak kapan harta warisan dibagi? Dibagi. Kemudian bagaimana anggota keluarga yang sudah meninggal itu apakah dapat bagian juga? Bapak pernah ikut kajian ya, warisan di ANB Channel? Sebelumnya. Ini baru, Pak. Baru bergabung, Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Diambilkan, Bu. Ya, Pak. Baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Jadi, nanti tolong dicari ini, Pak, ya. Di ANB Channel, kita pernah bahas ini, Pak. Lengkap dari awal sampai akhir, ini adalah buku pengantar ilmu waris. Dan di situ saya sebutkan, sejak kapan warisan itu dibagi, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama, mengenai status ya. Sejak kapan harta itu menjadi harta waris? Sejak kapan jadi harta waris? Jawabannya adalah sejak pemiliknya mati. Sehingga ketika si A mati, ini sekarang hari apa? Rabu. Si A mati hari Selasa jam 2 siang. Atau jam 12 malam misalnya. Si A mati hari Selasa jam 11 malam, tadi malam. Mati. Begitu sejak si A mati, otomatis harta yang ditinggalkan si A pindah hak milik jadi miliknya ahli waris. Otomatis. Baik si A ngomong maupun nggak ngomong. Sudah? Nah, pertanyaan yang kedua adalah, ini sudah jadi haknya para ahli waris. Sehingga ahli warisnya siapa saja yang hidup di antara keluarga si A yang dapat warisan ketika si A mati. Nah, yang kedua, sejak kapan dibagi? Ya, terserah ahli waris. Kalian mau bagi kapan? Ini harta kalian. Sekarang silakan kalian bagi. Cara baginya gimana? Allah sudah ngajari. Anak dapat sekian, istri dapat sekian, anak dapat sekian. Nanti kalau tidak ada yang anak laki-laki, saudara dapat, bapak dapat sekian, ibu dapat sekian. Allah sudah ngajari. Dan di buku tadi, Pengantar Ilmu Waris, ini juga saya sebutkan dengan detail. Kita ada tabelnya juga ya di sini. Dulu sempat kita jadikan sebagai bahan untuk latihan. Ada tabel. Tabel orang yang mendapatkan warisan. Nah, di sini ada yang bentuknya seperti saya bentuk tabel. Nah, nanti bisa dijadikan sebagai acuan bagi Bapak Ibu yang sudah memilikinya. Sehingga kalau pertanyaannya sejak kapan dibagi, ya, tergantung kepada ahli warisnya. Kalian mau bagi kapan? Ini harta kalian. Ibaratnya ada sebuah keluarga dapat harta besar, gitu ya. Dari negara. Sudah? Terus ini haknya siapa? Semua anggota keluarga itu. Kapan mau dibagi? Terserah mereka. Makanya kalau ada yang minta, jangan sampai yang lain menghalangi. Karena itu sudah menjadi haknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah imam memendekkan takbir intikal berbeda dengan takbir intikal yang lain saat mau tasyahud akhir? Ya, ritme seperti itu memang jadi kebiasaan di masyarakat kita. Sehingga kalau imam membaca Allahu Akbar itu agak panjang, indikasinya dia bangkit ke rakaat berikutnya. Ya. Anda ketika sujud yang terakhir, sujud di rakaat yang terakhir, sujud kedua di rakaat yang terakhir. Lalu duduk tasyahud akhir. Bacanya, Allahu Akbar. Mungkin akan ada makmum yang bangkit. Ya. Dikiranya apa? Berdiri ke rakaat berikutnya. Mungkin akan ada makmum yang bangkit. Kalau dia nggak perhatian. Makanya, karena jadi kebiasaan di masyarakat kita, jadinya ketika takbir pada saat mau tasyahud akhir itu dibuat pendek. Allahu Akbar. Wah, itu isyarat kalau takbirnya adalah takbir di rakaat yang takbir di apa? Menuju tasyahud akhir. Tayyib. Wa ala kullin, intinya masalah panjang pendeknya takbir itu sifatnya afdhaliyah. Sehingga ada khilaf bainan Nawawi, antara Nawawi dengan ulama yang lain terkait apakah perlu ditamdid, dipanjangin ataukah enggak perlu dipanjangin. Ada khilaf dalam masalah ini. Ini khilaf afdhaliyah. Artinya tidak sampai mempengaruhi keabsahan sholat. Sehingga kalau ada yang mau manjangin, ya silahkan. Ada yang mendek, silahkan. Dan Anda buat ritme juga silahkan. Biasanya kalau dari sujud ke duduk karena pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berarti bangkit ke rakaat berikutnya. Kok Anda tasyahud akhir? Dikiranya mengkhianati makmum. Wah, tasyahud akhir kok dawa, Pak, takbirnya? Lali, Pak. Baik. Intinya panjang pendek itu sifatnya apa? Afdhaliyah. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena mau dulu tanya, Ustaz. Yang pertama, kapan yusahwi itu tidak bisa dilakukan, Ustaz? Kapan? Maksudnya, kita kapan harus mengulang sholat? Selain wudhunya batal, Ustaz, yang tidak bisa dilakukan atau digantikan dengan sujud sahwi, Ustaz? Maksudnya gimana, Pak? Kami belum paham. Apabila sholat, Bapak sholat, ya. Ada rukun yang tertinggal, Ustaz. Rukun yang tertinggal. Iya. Kemudian saat setelah selesai salam, itu tidak bisa digantikan dengan sujud tahwi, Ustaz. Harus mengulang sholat. Itu dalam keadaan seperti apa aja, Ustaz? Oh, baik. Cukup, Bapak. Yang kedua, Ustaz. Silakan. Jika kita dalam bekerja, kemudian hak-hak kita tidak dipenuhi oleh kantor kita, Ustaz. Bapak, sebagai karyawan, ya? Iya, betul, Ustaz. Itu kita bagaimana menyikapinya, Ustaz? Atau kita harus bertabar dan menganggapnya sebagai ujian? Atau kita harus mengatakan kepada ada perjanjian itu. Nah, ada perjanjian ada, sebelumnya? Ada kontrak, Ustaz. Ada kontrak. Tidak digaji, hmm. Atau dia hak kita ada yang tidak penuh, Ustaz. Haknya, maksud haknya gimana, Pak? Ada pembayarannya, Ustaz. Anda tidak digaji. Gajinya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal. Gajinya tidak sesuai dengan yang disepakati. Baik. Iya, betul, Ustaz. Kita menyikapinya apa? Kita bersabar, menganggap itu sebagai ujian, atau kita mengatakannya kepada kepada pihak tempat kita bekerja. Baik. Dengan risiko kita kehilangan pekerjaan tersebut. Baik. Cukup, Bapak. Cukup, Bapak. Cukup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi karena kita di akhir sesi, jadi mohon maaf pertanyaannya biar saya buat lebih ringkas, ya. Yang pertama, kapan orang melakukan lupa dalam sholat yang mengharuskan dia harus ngulang dari awal? Batasan yang diberikan adalah kalau dia teringat dia meninggalkan rukun dan dia teringat dalam tempo yang tidak lama, maka dia langsung menyusul rukun itu tanpa harus mengulang sholat dari awal. Dengan khilaf yang seperti yang tadi kita sampaikan, ya. Bisa menambah satu rokaat menurut pendapat Hambali dan yang dipilih oleh Syekh bin Baz, atau cukup menyusulkan rukun yang ditinggal. Ini pendapat Syafi'iyah dan pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Kalau Anda mengambil pendapat yang kedua, maka tadi yang lupa apa? Tadi lupa sujud yang kedua. Berarti lupa pula duduk di antara dua sujud. Ya iya. Maka langsung duduk di antara dua sujud, terus sujud yang kedua, lalu kemudian apa? Tasyahud akhir sampai selesai, sampai salam. Baik. Tapi kalau ingatnya jedanya lama. Misalnya, ini pernah kejadian, ya. Ada teman saya, dia lupa dalam sholat, terus dia pulang. Nah, ketika ketemu, disampaikan oleh temannya, kamu itu tadi lupa jumlah rokaatmu sekian, tapi saya mau ngingetin kamu sudah pulang duluan. Saat ketemu, disampaikan. Karena jedanya sudah sangat lama, ya mungkin makan dulu, mandi dulu, dan aktivitas yang lain dulu, maka dia harus mengulangi dari sholatnya dari awal. Takbiratul ihram, kemudian sampai selesai, sampai salam, sebagaimana sholat normal. Baik, itu jika jedanya panjang. Nah sekarang jeda panjang pendeknya itu berapa lama? Tidak ada nas yang kami ketahui dalam masalah ini, tapi ala kul ini, seperti ini dikembalikan kepada urf yang ada di masyarakat. Lama dan pendek dan lama, itu menurut masyarakat kira-kira seperti apa? Ada yang memberikan ukuran cukup bagi orang untuk melakukan sholat sempurna. Nah, itu sudah dianggap lama. Sehingga berapa menit tuh? Ya, kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Kurang lebih, ya. Berarti kalau lebih dari itu, ngulangi dari awal. Tapi kalau kurang dari itu, cukup mengejar bagian yang tadi ditinggalkan karena lupa. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, terkait status Anda sebagai karyawan dan hak Anda tidak ditunaikan sesuai dengan perjanjian. apakah perlu bersabar sehingga Anda tetap bisa bertahan di tempat bekerja itu, ataukah Anda harus menyampaikan? Tapi dengan konsekuensi bisa jadi dipecat. Kalau Anda bersabar, silahkan, dan Anda punya hak untuk apa? Jika Anda tidak ridho, ya, Anda punya hak untuk nuntut di akhirat. Tapi kalau Anda ridho, jadi tabungan pahala. Dan kalaupun Anda minta di dunia, silahkan, ya, sehingga nanti Anda punya hak untuk mendapatkan hal itu di dunia. Intinya, mana yang paling maslahat bagi kehidupan Anda, silahkan dilakukan. Dan insya Allah, orang yang didzalimi, haknya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.